السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين كم مسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang masalah menggapai sebuah negeri yang aman tenteram, tentunya negeri yang dimaksud adalah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Karena kita kaum muslimin tidak hanya berbicara dari satu sisi, tapi selalu berbicara dari dua sisi, dunia dan akhirat. Maka kalau bicara negeri yang aman, bukan aman situasi dan kondisinya saja, tetapi aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyamah. Pemerintahnya dan rakyatnya sama-sama selamat, masya Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya baik dan Allah ghafur, memaafkan mereka semuanya. Ini yang kita harapkan. Dan ini yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lainnya tentang orang-orang yang bertakwa. Law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, maka niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi, maka negerinya akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang subur, negeri yang penuh barakah. Dari langit turun hujan, hujan rahmat. Dari bumi keluar tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan. Barakah. Walakin kadzabu. Tapi sayang, kata Allah, mereka mendustakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Allah mengazab kaum di masa Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan dengan air bah. Tidak selamat kecuali Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang ikut di dalam perahunya. Demikian pula Allah kisahkan kaum 'Ad, kaum Thamud. Wa Thamud alladhi jabu sakhra bil wad. Kaum Thamud yang badannya kokoh kuat, yang rumahnya diambil dari batu-batu gunung, dia jatuhkan ke bawah dan dia ukir sebagai rumahnya, sehingga gempa sekesar atau sebesar apapun rumah itu tidak hancur. Masya Allah, rumahnya anti gempa. Ternyata Allah azab mereka dengan dingin. Ukiran batu itu tidak bisa melindungi dari dingin. Dengan suara yang melengking keras, yang memekakkan telinga-telinga mereka, memutus jantung-jantung mereka. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Jadilah mereka di rumah-rumah mereka sebagai bangkai-bangkai. Rumahnya utuh. Sampai sekarang jadi tempat wisata di Yordan. Astagfirullah. Padahal itu adalah mengingat azab yang pernah turun pada mereka. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal tara lahum min baqiyah?" Apakah kamu lihat ada sisa mereka? Dari turunan Thamud, turunan 'Ad. Ikhwani fiddin a'azakumullah, diazab habis. Demikian pula kaum-kaum yang lain yang Allah azab. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Afa amina ahlal qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Aw amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah?" Apakah penduduk negeri itu tidak takut kalau Allah turunkan azab kepada mereka di waktu malam, dalam keadaan mereka tertidur? Atau datang pada mereka azab di waktu duha, dalam keadaan mereka masih main-main? Afa aminu makrallah? Apakah mereka tidak merasa takut dari azab Allah? Maka kalau ingin negerinya ma'mur, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, menjadi baldatun thayyibah, wa rabbun ghafur, dan Allah mengampuni pemerintah dan rakyatnya, maka hendaklah bertakwa pada Allah, beriman dan bertakwa. Jawabannya sudah terjawab, kajian selesai. Sahih? Itu ringkasnya. Lau amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau mau beriman dan bertakwa, pemerintahnya beriman dan bertakwa kepada Allah, rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan jadikan negerinya makmur, Allah akan jadikan negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika berbicara rinciannya, kita akan berkata sekian banyak hukum-hukum syariat yang harus diterapkan sebagai ketakwaan. Sekian banyak perkara-perkara akidah harus diimani. Apa saja itu? Disitulah. Maka yang kedua saya katakan, hendaklah kita sebarkan ilmu kepada seluruh kaum muslimin dan non-muslimin. Diajarkan agama Islam. Diajarkan tauhid. Ini jalan menuju kemakmuran. Jalan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebarkan ilmu, ajarkan ilmu, ajarkan agama, ajarkan tauhid, ajarkan sunnah, ajak untuk menerapkan agamanya, agama Islam, ajak untuk menerapkan sunnah demi sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya kita akan usahakan. Tapi apa mungkin bisa seluruh negeri bertakwa seluruhnya? Kalau mayoritasnya bertakwa, insya Allah itu akan membawa ketentraman dan kemakmuran. Karena al-hukmu alal ghalib, yang namanya hukum itu melihat mayoritasnya. Kalau mayoritasnya mukminin, muttaqin, kalaupun di tengah-tengah mereka ada yang begini dan begitu, tidak akan terang-terangan, enggak akan menonjol, enggak akan membanggakan diri, enggak. Sembunyi-sembunyi dan malu, maka itu tidak ngaruh. Artinya bagi sebuah negeri, walaupun pada dirinya pribadi akan ngaruh, akan ada hisab yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Termasuk ketakwaan. Dan ini yang akan kita bahas sore hari ini. Adalah rakyat dan penguasanya sama-sama mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada para penguasa untuk memimpin dengan adil, untuk mengayomi rakyatnya, untuk jujur, dan lain-lain. Dan memerintahkan kepada rakyatnya untuk taat, tunduk pada aturan mereka selama tidak bertentangan dengan agama. Tasma' wa tuti'. Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan juga orang-orang yang memegang urusan kalian. Orang-orang yang memegang urusan kita ada dua golongan. Yang memegang urusan agama dan yang memegang urusan dunia. Yang memegang urusan agama adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Yang memegang urusan dunia kita adalah para penguasa, para pemimpin, pemerintah kaum muslimin. Ati'ullah, ati'ur rasul, wa ulil amri min. Dan ini yang akan kita rincikan. Karena kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban penguasa kepada mereka. Kepada mereka. Karena afdalul jihad, sebesar-besar jihad, adalah kalimatu haqqin, kalimat yang hak di hadapan penguasa. Qanudina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika berbicara kepada rakyat, kita bicarakan kewajiban rakyat. Kalau berbicara kepada penguasa, kita akan berbicara kewajiban penguasa. Jangan dibalik. Kalau berbicara pada rakyat, yang dibicarakan penguasa, penguasa, harusnya begini, harusnya begitu. Itu bukan nasihat, provokasi. Agar rakyat marah pada penguasanya. Sebaliknya, ketika berbicara kepada penguasa, bicaranya tentang rakyat. Rakyat harusnya begini, rakyatnya harusnya begitu. Itu menjilat namanya. Kok ketika berhadap penguasa, rakyat itu harusnya begini. Rakyat ini yang dihadapi penguasa. Kamu nasihati penguasa. Kalau dihadapi rakyat, nasihati rakyat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan akan membawa ketentraman. Ketakwaan akan membawa kemakmuran. Ketakwaan akan membawa keamanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekian banyak hadis-hadis menerangkan kalau kalian membawa pedang hendaklah dimasukkan dalam sarungnya, jangan sampai melukai seorang muslim. Kalau kalian ke pasar membawa tombak, pegang yang tajamnya, jangan sampai melukai seorang muslim. Ini ada dalam sekian hadis. Di antaranya dinukil dalam Riyadhus Shalihin yang banyak dikaji oleh kaum muslimin. Adab. Mengapa? Menjaga keamanan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ketakwaan adalah bersama-sama pemerintah dan rakyatnya untuk menjaga kebersamaan. Yaitu al-jama'ah. Al-jama'atul rahmah. Wal furqatu adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang namanya al-jamaah adalah rahmat, yang namanya furqah perpecahan adalah adab. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibn Abi Asim dan lainnya, menunjukkan bahwasanya kebersamaan, persatuan dan kesatuan itu rahmat. Tetapi perpecahan, pertikaian, bahkan perang saudara, na'udzubillah, itu adalah adab. Karena kesalahan kita, karena penyimpangan dari sunnah, karena kurang ketakwaan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, yang namanya ketakwaan itu harus dengan keikhlasan. Kalau tanpa keikhlasan bukan ketakwaan. Kalau dia bersikap baik, bersikap manis, bersikap ini hanya karena riya, hanya karena ingin dipuji, hanya begini, hanya begitu, maka itu bukan ketakwaan. Ketakwaan itu ikhlasan lillahi wa fillah. Ikhlas karena Allah, bukan karena pingin dipilih sebagai pejabat, bukan karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena ingin mendapatkan bayaran ila akhirih dan lain-lainnya, bukan. Tapi benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din a'azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adabun adzim. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih, padahal sudah datang keterangan yang jelas, sudah datang aturan dari Allah yang terang benderang seperti matahari. Kenapa harus diperselisihkan? Kenapa harus diperdebatkan? Jangan menjadi seperti mereka, Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani dulu. Mereka berselisih, mereka bertikai, mereka berpecah belah, padahal sudah datang kepada mereka ayat-ayat yang bayyinat, yang sangat jelas dalam kitab Taurat mereka atau kitab Injil mereka. Tetapi mereka berselisih dan mereka menyatakan ayat ini tidak cocok, ayat ini kurang tepat, ayat ini sebaiknya dihilangkan saja, ayat ini perlu ditambahi, ayat ini perlu ditakwilkan, ila akhirih. Itu Yahud. Dan Allah sebutkan sifat-sifatnya. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yaktumunal ilma wahum ya'lamun. Mereka menutupi ilmu dalam keadaan. Alhamdulillah. Dalam keadaan mereka tahu. Disembunyikan. Ikhwani fidina azakumullah. Inilah biang perpecahan. Maka mereka-mereka yang memicu perpecahan dengan provokasi, dengan gerakan-gerakan bawah tanah, kemudian pemberontakan, kemudian mengajak untuk melawan penguasa. Apa dalil mereka? Apa hujah mereka? Kami berjihad, kami berjuang, kami. Saya tanyakan pada kalian, apakah belum pernah dengar hadis Rasulullah yang menyatakan, yusbiru hatta talaqauni alal haud. Kalaupun benar apa yang kamu katakan dia zalim misalnya, itu pun disuruh untuk sabar, tidak disuruh untuk melawan. Apalagi sebagian besarnya kedustaan, hanya provokasi kosong. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, bergeser dari ketakwaan, bergeser dari sunnah, bergeser dari hujjah, dari dalil, yang terjadi kehancuran sebuah negeri. Na'udzubillah min dzalik. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya dalam surat Al-An'am, innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, wa kanu syi'an, sehingga mereka menjadi bersyiah-syiah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Berarti Nabi berlepas diri dari mereka. Mereka berlepas diri dari Rasulullah. Lasta minhum fi syai. Engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun, kata Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti sama kedudukannya dengan hadis yang menyatakan laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang begini dan begitu. Berarti bukan golongan kami, bukan golongan Rasul, orang-orang yang memecah belah agamanya sendiri. Ini ada ayatnya yang jelas seperti matahari. Ini ada hadis yang jelas seperti matahari. Kemudian berkata bahwa ayat ini, hadis ini tidak relevan. Tidak bisa dipakai. Ini kalau begini, kalau begitu, ila akhirnya. Oh, berarti kamu punya pemahaman baru. Bukan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Bukan pemahaman Imam Syafi'i. Bukan pemahaman Imam Malik. Bukan pemahaman Imam Ahmad. Bukan pemahaman para ulama, para imam, imam ahlus sunnah. Pemahaman baru dalam tanda petik. Yani pemahaman kaum reaksioner, pemahaman kaum pemarah, pemahaman kaum khawarij para pemberontak, pemahaman teroris. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini yang membuat negeri muslimin tidak tenteram. Ini yang menjadikan negara-negara kaum muslimin sejak dulu tidak tenteram. Di zaman para sahabat aman. Di zaman khalifah Abu Bakar aman. Di zaman khalifah Umar aman. Di zaman Utsman mulai datang orang-orang yang berpemahaman tadi. Muncul berbondong-bondong dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Ternyata dari dulu. Tempatnya di sana memang. Datang semuanya ke Madinah berbondong-bondong. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Menuntut dengan tritura. Tiga tuntutan rakyat, kata mereka. Tuntutan pertama, engkau harus turun. Kalau tidak, maka kami akan turunkan paksa. Itu yang kedua. Kalau tidak mau, kami akan bunuh. Tiga pilihan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berakhir dengan pembunuhan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bisa dibayangkan kalau seorang Uthman radiyallahu ta'ala anhu, seorang khalifah ar-rashid dari khulafah ar-rashidin, seorang yang adil, seorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, bisa mereka katakan korupsi, kolusi, nepotisme, apalagi selain Uthman ibn Affan. Tidak pernah akan puas dengan penguasa manapun. Itu kaum teroris, itu kaum khawarij. Ikhwanul fiddin a'azakumullah, tuduhannya sama. Uthman lebih mementingkan sukunya dan keluarganya sendiri. Uthman banyak memakan harta zakat, kata mereka. Uthman banyak dipengaruhi oleh orang di belakangnya yang bernama Marwan. Ternyata khawarij yang pertama ini yang membunuh Uthman memiliki pewaris-pewaris. Diwariskan pemikiran sesatnya sampai hari ini. Ada satu buku yang di dalamnya mengatakan bahwa kalau melihat dengan kacamata Islam, maka pemberontak yang datang ke membunuh Uthman itu lebih dekat kepada keislaman daripada Uthman sendiri, atau lebih tepatnya Marwan yang di belakangnya. Ada tulisan seperti itu. Masa? Tulisan Sayyid Qutb dalam buku Keadilan Sosial dalam Islam. Dicetak sampai tiga sekian belas cetakan, kalau gak salah 15 kali dicetak. Di dalamnya ada kalimat seperti itu. Dalam bahasa Arabnya, lau nabarna binadratil Islam. Kalau kita memandang dengan pandangan Islam, dengan kacamata Islam, niscaya kita akan melihat bahwa sikapnya para pemberontak, para demonstran itu lebih dekat kepada keislaman daripada sikapnya Uthman, atau lebih tepatnya kata mereka Marwan, kata Sayyid Qutb. Berarti ada pewarisnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ini yang membuat Mesir tidak tenteram waktu itu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala takunu minal musyrikin, minal ladina farraku dinahum. Janganlah kalian menjadi seperti musyrikin yang mereka berpecah belah dan memecah belah agamanya. Artinya, bukan mereka musyrikin, tidak. Kita tidak se-ekstrim itu. Khawarij masih muslimin. Sehingga walaupun diperangi oleh penguasa dan itu syar'i, berharaplah pahala. Wahai bapak-bapak polisi maupun tentara, berharaplah pahala kalau menangkap mereka. Naam. Rasulullah SAW menyatakan, lau adraknahum, laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Itu pun peperangannya berbeda dengan peran melawan orang kafir. Apa bedanya? Bedanya Allah katakan, hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada ketaatan. Kalau mereka kembali kepada ketaatan, cukup. Beda dengan memerangi orang-orang kafir yang diambil hartanya sebagai pampasan perang, ditangkap tawanannya, dan ila akhir. Beda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat kelompok yang memiliki pemahaman baru ini, gerakan pengacau keamanan, GPK, dalam keadaan membunuh kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, di antaranya yang dibunuh orang yang saleh, anaknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Khabbab ibn al-Arad sahabat. Ini anaknya Abdullah. Orang yang saleh, dibantai dia dan keluarganya. Silakan baca kitab Al-Milal wa Nihal. Berbicara tentang aliran-aliran di dalamnya. Setelah dibunuh, dibunuh pula istrinya dalam keadaan masih hamil, dan dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya. Wallah, diriwayatkan dalam semua kitab-kitab sejarah. Berlumuran darah pedang-pedang mereka. Dengan darah kaum muslimin. Apakah Ali membiarkan sebagai khalifah? Apakah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu membiarkan mereka membantai muslimin? Tidak. Beliau berkata, aku yakin inilah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah memberitakan, yakhruju min di'i hadha, akan keluar dari punggung orang seperti ini. Siapa? Orangnya Dhul Khuwaisirah. Diriwayatkan dia adalah munafik. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang, Rasulullah SAW berikan kepada orang yang baru masuk Islam, orang-orang Quraisy rata-rata. Yang ini 100 ekor unta, yang ini 50 ekor unta, ila akhir. Marah dia. Dengan mata yang terbelalak melotot kepada Rasulullah, dengan urat leher yang keluar, dengan muka yang memerah, menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, i'dil, berbuat adillah engkau, sungguh engkau tidak membagi dengan pembagian yang adil yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Bayangkan, jangankan pemerintah kita, Rasulullah dikritik, dikatakan engkau tidak adil, engkau zalim, mementingkan orang-orangmu sendiri, Quraisy. Itu maknanya. Walaupun lafadznya enggak seperti itu. Lafadznya, i'dil ya Muhammad. Bersikap adillah engkau. Engkau tidak bersikap adil. Engkau tidak membagi dengan pembagian yang Allah turunkan. Apa kata Nabi? Faman ya'dil illam a'dil. Siapa yang akan adil dan siapa yang dikatakan adil kalau nabinya dikatakan tidak adil? Terus siapa lagi yang dikatakan adil? Sahabat marah. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh. Biar aku bunuh dia. Kata Nabi, jangan. Karena dia, zahirnya muslimin, mengaku muslimin. Jangan. Nanti manusia akan mengira bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi jangan dikira Dhul Khuwaisirah ini bebas hurran taliqa. Seperti kata Salman Audah yang sekarang ditangkap dan divonis dengan hukuman mati. Apa kata dia? Lihatlah Rasulullah. orang yang mengkritiknya dibebaskan hurran taliqa. Tahu hurran taliqa? Bebas, merdeka, tanpa ada tuntutan apapun. Itu pemerintah yang baik. Ini perintah Saudi, saya ngeritik sedikit, ditangkap saya. Begitu katanya. Maka kita katakan, siapa bilang kalau dia dibiarkan hurran taliqa, Rasulullah SAW mentahdir, sekeras-keras tahdir. Tahu tahdir? Peringatan, hati-hati dari orang yang kayak gini. Hati-hati dari model manusia seperti ini. Saya akhruju min dhi'i hadha qaumun, akan keluar dari punggung orang ini satu kaum yang akan membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang kafir. Mereka membaca Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan bantai mereka. Aku akan perangi mereka. Qatla 'ad, seperti diperanginya kaum 'ad. Ikhwan fillah na'azakumullah, di antara lafaz-lafaz hadisnya ada yang menyebutkan bahwa nanti akan muncul mereka dan pimpinan mereka adalah di Sudayya, seorang yang di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Kalau kalian temui mereka, perangi mereka. Khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek bangkai di bawah daungan langit adalah bangkai mereka. Pernah dengar? Ada sebuah aliran sesat yang julukannya dalam hadis jelek sekali. Dikatakan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Dikatakan dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka ila akhirnya. Ada kelompok lain selain Khawarij? Mengapa kira-kira? Kenapa kok jelek sekali julukan-julukannya? Dalam hadis-hadis yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Karena mereka ini sungguh sangat jahatnya dinan secara agama maupun secara hubungan manusia. Artinya yang jadi korban bukan hanya manusia yang dibantai, dibunuh, ditumpahkan darahnya, diledakkan di sana, diledakkan sini. Bukan hanya itu. Itu sudah besar, azim. Apalagi yang kedua, lebih besar lagi. Mencoreng agama Islam. Agama Islam itu indah. Tapi karena mereka, karena perbuatan mereka, karena ulah mereka, ajaran Islam jadi tercoreng. Dikira itu ajaran Islam yang bengis, haus darah, kejam, dan seterusnya, dan seterusnya. Astaghfirullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Abu Umamah Al-Bahili adalah seorang sahabat yang mulia. Yang ketika masa-masa munculnya Khawarij, beliau sudah sangat tua. Beliau menaiki tangga Masjid Damaskus. Di tangga masjid dipasang kepala-kepala Khawarij sebagai peringatan bagi kaum muslimin, jangan berbuat seperti mereka. Lihat kepala-kepala mereka di masjid. Beliau masuk ke masjid, salat dua rakaat, diiringi dengan seorang yang bernama Abu Ghalib rahimahullah. Diantar, dituntun. Setelah salat dua rakaat, kembali melihat kepala-kepala tadi sambil berkata kepadanya, syarrul qatla tahta ajimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Abu Ghalib bertanya, ya Aba Umam, kalau memang mereka anjing-anjing neraka, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit, kenapa engkau menangis? Abu Mama menangis. Keluar air matanya. Aku menangis karena aku melihat bahwa mereka ini dulunya muslimin, bersama kaum muslimin, di tengah kaum muslimin. Kaifa fa'ala bihim syaitan. Bagaimana syaitan melakukan godaan pada mereka sampai bisa seperti ini. Jadi menangisnya karena kasihan dulunya mereka muslimin yang taat. Dulunya mereka orang-orang Islam yang sholat di masjid bersama kaum muslimin, berpuasa bersama kaum muslimin, beli Idul Fitri, Idul Adha bersama kaum muslimin dan penguasanya. Tiba-tiba jadi begini. Apa yang dilakukan syaitan pada mereka? Ikhwani fi din, a'azakumullah, kembali pada kisah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ingat hadis-hadis tadi. Aku yakin merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perangi mereka. Ali bin Abi Thalib tidak sendiri. Seluruh para sahabat ikut bersamanya. Apa maknanya? Maknanya ijma', sepakat seluruh para sahabat bahwa yang namanya Khawarij diperangi. Wahai bapak-bapak penguasa, wahai para polisi dan tentara, berbahagialah. Ketika kalian menjalani satu sunnah yang cocok dengan apa yang disepakati oleh para sahabat seluruhnya, pengacau yang menghalalkan darah kaum muslimin harus diperangi mereka. Ini untuk menjaga negeri agar aman. Untuk menggapai negeri yang aman, tentram. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sampai-sampai ucapan Ali bin Abi Thalib tercatat dalam sejarah. Karena ucapannya sangat tegasnya. Beliau menyatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Sungguh demi Allah, aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Diperangi, tidak tersisa kecuali 9 orang. Artinya sumpahnya terkabul. Sumpahnya seorang waliullah. Sumpahnya seorang yang saleh. Terkabul. 9 orang ini lari ke Nahrawan. Daerah namanya Nahrawan. Atau namanya Harura. Sehingga ketika mereka konsolidasi di sana, membentuk lagi, mengajak lagi ila akhiri, terbentuklah kelompok lagi di sana. Khawarij juga. Tapi namanya lebih terkenal dengan Haruri. Haruriyah. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Rasulullah SAW menyatakan perangi mereka? Mengapa Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat, lau adraknahum laqatalnahum qatla ad. Kalau aku sempat menemui mereka, aku akan perangi mereka seperti dibunuhnya atau diperanginya kaum Ad oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kerusakan yang diperbuat akibat dari kejahatan mereka itu rusak agama dan negara. Yang hancur dari dua sisi, hissian wa ma'nawiyan. Secara ma'nawi maupun secara hissi. Kerusakan secara hissi, hadis wala haraj. Silakan sebutkan tanpa ada keberatan. Berapa kerusakan-kerusakannya? Sebuah sholat Jumat di tempat saya di Cirebon sana, di Mapolres, bubar. Karena ada bom mereka. Wallahi saya belum pernah dengar adanya orang-orang kafir membubarkan sholat Jumat. Belum pernah dengar. Pernah dengar? Ada orang kafir mengacaukan sholat Jumat. Belum. Tetapi orang ini, kelompok-kelompok ini, para tartarun, para gawgaiyun, orang-orang juhal, tidak mengerti agama, bisa merusak sebuah sholat Jumat. Hancur, bubar mereka semua. Itu kerusakan-kerusakan fisik. Di sini terbunuh, di sini tertumpah darahnya, di sini peledakan, di sini kehancuran, di sini penculikan, di sana perampokan, merampok. Bagaimana mungkin dikatakan jihad kalau merampok? Dan orang-orang Khawarij yang ada di Eropa sana, ketika masuk ke mal-mal, itu ngambil coklat, atau ngambil pensil, atau pena, nyuri. Halal, kata dia. Loh kenapa kok ngambilnya sedikit? Ternyata bukan karena pensilnya, i'tiqadan. Karena keyakinan. Ini untuk membuktikan keyakinan kita bahwa ini halal. Hanya karena keyakinannya bahwa ini halal, maka mereka nyuri, walaupun sedikit. Kamu harus buktikan kalau ini halal. Agama apa yang seperti ini? Lah kalau sampai ketahuan, pakaiannya pakaian Islam, ciri-cirinya ada ciri-ciri keislaman, kemudian ditangkap di Eropa sana, mencuri coklat. Memalukan sekali, wallah. Demi Allah. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti kerusakannya di samping kerusakan fisik, juga kerusakan agama. Agama dicoreng oleh mereka, dirusak oleh mereka. Maka ikhwani fiddina azakumullah, termasuk ketakwaan adalah menjaga kebersamaan. Yaitu tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Bahwa kaum muslimin tidak halal darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dilukai. Kalau tadi diriwayatkan dalam sekian hadis, adab-adab membawa senjata agar jangan melukai muslimin, apalagi membunuhnya. Suruh bawa pedang di sarungnya, jangan dikeluarkan. Suruh kalau membawa tombak kedak, amankan yang tajamnya. Disebutkan dalam sunnah. Apalagi membunuh dan membantai mereka. Dengan alasan bukan salah saya. Saya kan bunuh orang kafir. Kenapa ada di situ? Salah sendiri. Kok aneh kenapa ada di situ? Ittaqillah. Kamu yang tidak berpikir dengan benar. Ini negeri muslimin. Mayoritasnya muslimin. Kamu ledakan di mana saja ada muslimin. Kok aneh pertanyaannya. Kalau engkau merusak atau membuat berbagai macam perkara dengan bukan maknanya kita setuju, maksudnya di tempat kafir, kemudian ada muslimin di sana, mungkin akan berkata salah sendiri kenapa muslimin ada di tengah orang kafir, kan begitu. Tetapi kalau negeri muslimin, ya kamu yang salah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. Atas kalian untuk bersama jamaah dan hati-hati kalian dari perpecahan, karena syaitan bersama orang yang sendirian dan dia bersama orang yang berdua lebih jauh. Berarti yang bertiga lebih jauh lagi, bertiga ribu lebih jauh lagi, berdua ratus juta lebih jauh lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Man arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah. Kata Nabi, siapa yang ingin tengah-tengahnya surga yang paling bagusnya, yang paling mulianya, yang paling tingginya, maka alaihi bil jama'ah, atasnya untuk tetap sabar bersama jama'ah. Rasulullah SAW menyatakan kepada Hudzaifah dengan pesan, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Peganglah, gabunglah bersama jama'ah kaum muslimin dan penguasanya. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan siapa yang keluar dari ketaatan akan diancam dengan ancaman-ancaman. Kata Nabi SAW, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ah mata mitatan jahiliyah. Hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim rahimahullah dan Ibn Abi Asim. Man kharaja anit ta'ah, siapa yang keluar dari ketaatan, kemudian dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, maka dia mati-mati jahiliyah. Bukan maknanya siapa yang tidak taat mati jahiliyah, bukan. Kharajanya ta'ah artinya melepaskan baiatnya kepada penguasanya, atau keluar, memisahkan diri dari penguasanya. Kami tidak lagi mengakui penguasa ini. Saya punya penguasa sendiri, saya akan bikin negara sendiri, kemudian dia bikin negara dalam negara. Itu namanya kharajanya ta'ah. Kalau dia mati dalam keadaan meyakini negara Lampung Serikat, maka matinya mati jahiliyah. Dulu ada ajakan untuk bikin negara Lampung merdeka, negara Aceh merdeka. Walaupun ada pula yang Nasrani, negara Maluku merdeka, RMS. Ada pula Papua merdeka. Sama sesungguhnya, muslimin ataupun non-muslimin, itu adalah barakallahu fikum, maknanya keluar dari ketaatan, memisahkan diri dari penguasa. Maka mereka kalau muslimin, kalau kafir sih jelas apa akibatnya. Kalau muslimin, maka matinya mati jahiliyah. Walaupun mana mati jahiliyah, bukan kafir. Kata Nawawi rahimahullah, bahwa dia bukan kafir, tetapi mati dalam keadaan bermaksiat, mati dalam keadaan tidak punya pemimpin, seperti jahiliyah. Bagaimana keadaan jahiliyah dulu? Siapa yang kuat, dia yang menang. Enggak ada pemimpin, enggak ada aturan, enggak ada penguasa, enggak ada semua, enggak ada. Kacau. Wallahi, wallahi, demi Allah. Islam mengajarkan untuk mementingkan keteraturan dan menjauhkan dari kekacauan. Bagaimana mungkin engkau wahai teroris, wahai pengacau, lebih menyukai kekacauan daripada ketenteraman daripada keteraturan. Lebih baik kita lepas semua. Perang-perang kami siap. Bodoh. Tidak mengerti agama. Dan juga akalnya pendek. Dan itu bukan ucapan saya saja. Saya ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menceritakan yang tadi, ada lafaz yang menunjukkan seperti itu. Kata Nabi bahwa mereka itu hudatsaul asnam, sufahaul ahlam. Silakan terjemahkan sendiri. Hudatsaul asnam, muda-muda umurnya, sin umur. Taib yang kedua, sufahaul ahlam, safih. Ahlam, ya bodoh. Muda-muda, bodoh-bodoh. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sadaqa Rasulullah, benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bodoh dari dua sisi. Bodoh terhadap agamanya, dan memang bodoh pula otaknya, kurang ngitung. Dia enggak ngerti satu tambah satu sama dengan berapa, enggak tahu. Mau bukti? Orang-orang di Sudan melihat penguasanya yang zalim, yang kejam, membunuh sekian banyak orang, 100-200 orang. Kemudian terjadilah perlawanan yang korban 2 juta orang. Tayyib, sebentar, mari kita berhitung. 200 sama 2 juta banyak mana? Karena mereka muslimin. Di pihak pemerintah muslimin, di pihak rakyatnya muslimin. Kemudian korbannya 2 juta. Wallahi lebih ringan yang kemarin cuma 200. Kalian ganti dengan 2 juta. Gak bisa berhitung. Gak punya kalkulator. Demikian pula mereka yang datang meledakkan dirinya ke gereja. Yang mati cuma dia, gak ada yang lain. Lalu terus, coba hitung. Berapa maslahatnya, berapa mafsadahnya. Mafsadahnya azimah, hissan wa ma'nawiyan. Kerusakannya banyak secara agama maupun secara fisiknya. Dirinya hancur, keluarganya hancur, kerabatnya hancur. Kaum muslimin terteror. Nah ini jangan-jangan teroris juga ini. Ya jangan-jangan teroris. Kita korban. Sahih? Itu namanya teror. Membuat kaum muslimin jadi takut. Udahlah. Jangan sering-sering ke masjid, nanti dituduh teroris. Udahlah, saya gak mau pakai jubah lagi, nanti dituduh teroris. Jenggot saya cukur aja lah. Nanti dituduh teroris. Ini korban. Mafsada. Sekian kerusakan. Tapi pertanyaan yang kedua, untungnya, maslahatnya apa? Mengajak orang kafir jadi Islam? Sebaliknya, membuat lari dari Islam. Apa lagi? Keuntungannya. Oh, menghancurkan mereka, hancur sedikit pun tidak. Oh, membunuh mereka, tidak ada yang mati. Maaf. Berarti benar-benar jahil minahiyatain, bodoh dari dua sisi. Dari sisi agama, enggak ngerti agama, enggak tahu hadis-hadis yang menyatakan isbiru, isbiru, isbiru. Secara matematik, secara akal sehat juga bodoh, enggak bisa menghitung mana maslahat, mana mafsadah, mana yang lebih besar antara maslahat dan mafsadah. Apalagi yang meledakkan dirinya di masjid. Lebih parah lagi. Berapa mudaratnya sampai membubarkan sebuah salat Jumat. Ia tanggung jawab di hadapan Allah tentang mereka-mereka yang sedang salat. Ikhwani fiddina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW berpesan, dan ini ilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan kemudian Muslim. Nabi menyatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu fal yasbir. Siapa yang melihat pada penguasanya apa yang dia tidak suka, maka sabarlah. Ini ajaran sunnah. Siapa yang melihat kekurangan pada penguasanya yang dia tidak suka, sabarlah. Hadis kedua dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga muttafaqun alaih, tidak diragukan kesahihannya. Kata Nabi dalam khutbahnya, amma ba'd, innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talaqawni. Kalian nanti akan melihat kecurangan-kecurangan pada penguasa kalian. Maka sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku. Ikhwan fillah na'azakumullah, kesabaran itu buah dari ketakwaan. Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau saja mereka beriman, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Termasuk ketakwaan dan buah dari ketakwaan adalah sabar. Karena dia berharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang berhadapan, yang ini berbuat dolim kepadanya, kepada yang kedua. Apakah yang kedua membalas berbuat dolim lagi? Hah? Kalau dia membalas berbuat dolim lagi, berarti kamu berdua sama-sama dolim. Layak untuk diazab oleh Allah SWT. Karena dua belah pihak dolim. Tetapi kalau yang satu dolim, yang satu idfa' billati hiya ahsan, membalas kejelekan dengan kebaikan, dengan nasihat, dengan peringatan, dengan segala macam yang baik, dengan dibacakan ayat, dengan diingatkan dengan Al-Quran ila akhirih, maka tertahan azab. Masih ada orang soleh. Tayyib, rakyat punya kewajiban, penguasa punya kewajiban. Kalau penguasa tidak merasakan kewajibannya, apakah rakyat berkata, saya juga enggak mau melaksanakan kewajiban saya? Begitu? Berarti sama-sama zalim. Apa akibatnya? Na'udzubillah. Ancaman azab akan datang. Maka kata mereka, para ulama, para sahabat, termasuk sahabat yang tadi, Abu Umamah Al-Bahili. Berikanlah hak-hak penguasa pada mereka. Kerjakan kewajiban kalian untuk Allah. Dan harapkan hak kalian dari Allah. Kalau misalnya penguasanya tidak memberikan haknya. Kalau... maka kamu tetap taat dalam perkara yang baik. Dalam perkara-perkara yang gak berkait, tetap taat. Kenapa? Bukan karena para penguasa tadi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh saya untuk berbuat seperti ini. Maka saya taati. Dan berharap hak kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu haqqahum. Was'alu haqqakum minallahi ta'ala. Berikan hak mereka dan harapkan hak kalian dari Allah. Kalau tidak diberikan, walhamdulillah. Kita melihat bagaimana kebaikan-kebaikan penguasa dan kita rasakan. Siapa yang bilang tidak berarti mendustai dirinya sendiri. Dari mulai penguasa yang dulu berganti penguasa yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Paling tidak kita melihat ketenteraman, bukan kekacauan. Ya Pak ya? Jelas. Itu satu yang paling kelihatan. Kalau gak ada penguasa, chaos, kacau. Apa jadinya? Sedikit saja jatuh kewibawaan penguasa di zaman akhir-akhir Soeharto. Apa yang terjadi? Jakarta hancur. Sekian yang terbakar, sekian yang hangus, sekian yang terbunuh, sekian. Barakallahu fikum. Bisa dibayangkan kalau enggak ada penguasa. Apa jadinya? Berarti keberadaan penguasa itu sudah cukup memberikan sekian besar faedah. Yaitu keteraturan. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau kita pernah pergi ke negeri-negeri kufar. Kalian akan berkata, alhamdulillah saya di Indonesia. Akan berkata begitu. Alhamdulillah negeri ini, masya Allah. Terlihat sekali keislamannya. Terdengar suara azan di mana-mana. Berkumandang. Masjid di setiap gang ada masjid. Di sana. Kita mau sholat Jumat, mari masjid, di mana masjid, di mana masjid, di mana masjid. Ada yang berjalan jauh. Ada yang sholat di atas mobilnya. Kenapa kok di atas mobil? Ustaz, di bawah salju. Di dalam mobil gak bisa berdiri. Kasian. Ikhwan ibn a'azakullah, musalah gak ada. Masjid jauh. sekian ratus kilo. Demikian pula bahkan bukan hanya jarang masjid. Kalaupun ada, tidak ada suaranya. Enggak terdengar adzan. Ikhwani fi din a'azakumullah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan kami tambah. Kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Adabku kata Allah sangat berat. Kenikmatan kalau disyukuri akan ditambah. Tapi kalau kenikmatan diingkari, justru akan dicabut kembali. Keteraturan, kemakmuran, ketenteraman, masya Allah, ibadah kaum muslimin bisa berjalan dengan baik. Dari mulai sholat Jumat, sholat berjamaah, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, sampai haji. Semua berjalan dengan baik. Kurang apa? Begitu tidak disyukuri, ini semua gara-gara penguasa. Penguasa yang tidak adil, penguasa yang zalim, penguasa yang begini dan begitu. Kita harus mengadakan revolusi, kita harus lawan ila akhirih. Kemudian dilawan. Yang tadi bisa dilaksanakan jadi tidak bisa dilaksanakan. Belajarlah dari pengalaman orang lain. Negeri Aljazair yang dulunya kantor-kantor pemerintahan itu ada kajian, kajian tauhid, kajian ahlu sunnah. Di masjid-masjid mereka bawa kitab. Hampir di setiap instansi pemerintah, apalagi yang di luar. Tayyib, tiba-tiba ada Ali Balhaj. Wah, ahlu sunnah sudah banyak ini. Wah, salafi sudah banyak. Kita bikin partai salafi. Bikin. Ya. Mulai pikirannya bukan lagi menyebarkan ilmu. Pikirannya bagaimana supaya menang dalam pemilu. Kampanye, kampanye, kampanye. Menang pemilu. Tetapi tentara tidak suka. Maka dikudeta. Marah mereka. Terjadilah pertumpahan darah di Aljazair. Setelah itu, apa yang terjadi? Masjid-masjid sepi. Kajian-kajian yang kemarin ramai mulai hilang. Apalagi di kantor-kantor pemerintahan tidak ada dan tidak boleh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur akan ditambah, tapi kalau kalian kufur dicabut kembali. Yang kemarin nikmat hilang kenikmatan itu. Ikhwani fi din, a'azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, akan muncul nanti para penguasa. Talinu qulubukum walatatma'innul qulub. Talinu juludukum walatatma'innul qulub. Kulit kalian mulus, tapi hati tidak tenteram. Kulit mulus itu artinya tidak dicambuk, tidak dilukai, apalagi dibunuh. Aman. Artinya penguasanya tidak banyak melukai rakyatnya, menyakiti rakyatnya. Kulit-kulit mulus. Tapi hati tidak tenteram. Memang biasanya begitu. Penguasa selalu disalahkan. Kalau penguasanya lemah, memang kulit kita gak dicambuk. Tapi jadi gak tenteram. Penjahat-penjahat jadi pemberani. Tapi sebaliknya, kalau penguasa kejam, aman. Aman gak? Takut semua penjahat. Macam-macam penggal lehernya di lapangan bola. Gantung tembak pelipisnya. Bagaimana kira-kira? Akan ada penjahat? Akan ada pengacau? Tidak ada. Tapi hati ketakutan. Gelisah. Jangan-jangan orang baik pun dibunuh. Karena zalim. Maka kita bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakunu umara talin lahumul julud. Akan muncul para penguasa yang kulit-kulit kita mulus tapi hati tidak tenteram. Kemudian muncul umara, para penguasa yang hati-hati kita bergoncang dan bulu kuduk kita berdiri karena kejamnya, karena bengisnya. Ada sahabat yang menyatakan, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Apakah kita tidak perangi saja mereka? Jawaban Rasulullah SAW, la ma aqamu fikumus salah, jangan selama mereka masih salat. Catat itu, barakallahu fikum. Wahai kaum muslimin, wahai para pemuda, wahai orang-orang yang sesungguhnya potensi, hendaklah membaca hadis ini. Nabi menyatakan jangan, jangan, jangan. Walaupun digambarkan betapa kejamnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, hati-hati mereka, hati-hati setan di tubuh-tubuh manusia. Bisa dibayangkan kayak apa hati setan di tubuh manusia. Tapi ketika ya Rasulullah aku lawan mereka, jangan. Jangan. Sehingga para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan lain-lainnya, hampir semuanya sepakat. Menyatakan dengan kaidah yang sangat ringkas, sangat mudah dipaham. Tidak ada di dalam sunnah ajaran untuk memerangi penguasa. Tidak ada. Silakan buka Al-Quran sampai akhirnya, hadis dari awal sampai akhirnya, silakan. Mereka berkata tidak ada dalam sunnah ajaran untuk memerangi penguasa. Khalas. Yang ada perintah untuk menasihati mereka. Dengan semampunya, kalau kamu dan kita mampunya tingkat RT, ya tingkat RT saja. Pak RT, apa enggak begini saja kan lebih baik. Kaum muslimin lebih tenteram, lebih bisa beramal dengan ibadah dengan baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau enggak diterima, kamu sudah sampaikan. La ikraha fid din. Kami sudah sampaikan, ya Allah. Aku sudah berlepas diri. Karena sudah menampaikan pada dia. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Man yansah lidi sultanin fal yakhud biyadih. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambil tangannya. Fa in sami'an minhu fadhak wa illa fala alaih. Kalau dia mau mendengarkan nasihatmu, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kamu sudah menyampaikan. Saya ulangi. Siapa yang ingin menasehati orang yang memiliki kekuasaan, ambil tangannya, maksudnya langsung berhadapan. Sampaikan nasihatmu. Kalau dia mendengar nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak, kamu sudah menyampaikan. Tinggal berkata di hadapan Allah, ya Allah, aku sudah sampaikan. Selesai. Mereka nanti yang akan dituntut yaumul qiyamah dengan pertanyaan, alam yatikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Maka orang itu akan menjawab, bala, qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Iya, memang datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Selesai. Tidak punya jawaban. Karena hujjah telah tegak, nasihat sudah sampai. Ya saya gak bisa menasihati presiden. Ya di bawahnya. Oh gubernur juga saya gak mampu. Ya di bawahnya. Ya bupati juga saya gak mampu. Ya di bawahnya. Semampunya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan akan sampai kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menyatakan, in umira alaikum abdun habasyiyun mujadda, fasma'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah. Kalau diperintahkan atau kalau diatur oleh seorang penguasa yang bekas budak dari Ethiopia, mujadda, cacat terpotong hidungnya, dengarlah dan taatlah. Selama perintahnya sesuai dengan kitab dan sunnah. Sesuai dengan kitabullah. Artinya kalau disuruh kufur ya jangan mau. Tidak. Sebagaimana pesan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tutup dengan ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Suwaid ibn Ghafalah dalam kitab Musannaf ibn Abi Syaibah dan juga As-Sunnah oleh Imam Al-Khallal dan juga dalam kitab As-Syari'ah Imam Al-Ajurri dan riwayatnya sahih. Kata Suwaid ibn Ghafalah, qala li Umar, berkata kepadaku Umar, la'allaka an tukhallaf ba'di, bisa jadi engkau akan hidup setelah sepeninggalku. Fa'ati'il imam, aku berpesan kepadamu, taati penguasamu. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang memimpin budak dari Habasyah, bekas budak dari Habasyah. Wa in dhalamaka fasbir, kalau engkau didzalimi sabar. Wa in darabaka fasbir, kalau engkau dicambuk sabar. Wa in da'aka ila amrin manqasatin fi dinik, kalau ternyata menyuruh engkau pada perkara yang mengurangi agamamu, menyelisihi agamamu, katakan padanya, sam'an wa ta'atan fi dami duna dini, katakan padanya, aku akan siap dengar dan taat kepadamu dalam tubuh dan darahku, bukan pada agamaku. Wa la tufariqul jama'ah, dan jangan meninggalkan jama'ah. Jangan meninggalkan jamaah, jangan kemudian memisahkan diri dari pemerintah, kemudian membuat negara baru atau membuat negara dalam negara dan sebagainya. Jangan, tetap bersama mereka. Katakan, aku akan mentaatimu selama cocok dengan agama. Aku akan taat padamu pada badanku, daging dan darahku. Aku lelah, aku capek, aku berdarah, aku siap. Tapi kalau disuruh menyelisih agama, tidak. Tapi tetap jangan memisahkan diri dari jamaah. Ini pesan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini dipaham oleh seluruh rakyat Indonesia, insyaallah negeri ini aman, makmur, tenteram. Enggak ada kekacauan, enggak ada teror. Enggak ada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sedikit tercapai apa yang kita maksud. Bagaimana menggapai sebuah negeri yang aman dan tenteram. Wassalatu taufiqul afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.